dari Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi, selamat siang. Iya. Iya, Bu Wiwi. Menurut saya sih nggak masalah. Kan kalau ke Bali itu kan liburan. Kalau ke Singapura atau Indonesia itu kan ringan banyak belanja, jadi beda jurusan. Ya udah, mak kita. Oke, okay. Ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi untuk partisipasinya di 0339160. Dan yang berikutnya di ujung telepon sudah tersambung dengan Pak Gilbert. Halo Pak Gilbert, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak Gilbert. Ya, ini sih terobosannya bagus ya, MPWP bebas fiskal, cuma masih kurang nih. Harusnya tidak perlu ada embel-embel MPWP. Harus bebas fiskal seluruhnya, baru murni. Kalau ini saya curiga ada udang di balik bakwan. Ini pasti ada sesuatu nih. Makanya juga teman-teman kita dari pariwisata juga terkaget-kaget, ini pasti ada sesuatunya gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Gilbert. Seperti apa komentar dari Pak Hendrik? Sudah tersambung ya. Halo Pak Hendrik. Oke, terima kasih. Silakan. Kalau saya sih kurang setuju ya. Sebab kalau cara begitu pasti banyak yang keluar negeri. Nah, di ekonomi di Indonesia pasti agak berkurang dikit lah. Iya. Pasti itu. Itu saja Pak Hendrik. Oke, ada Pak Aris untuk komentarnya. Halo Pak Aris, selamat siang Pak Aris. Ya, kalau menurut saya itu saya kurang setuju ya. Dengan adanya MPWP itu. Karena dapat ini juga ya. Karena kalau menurut saya nggak perlu adanya MPWP juga harusnya fiskal udah harus dibebasin gitu. Dan lagi MPWP itu untuk apa? Hari tua kita dijaminnya gitu. Iya. Ya menurut saya itu aja. Baik. Terima kasih kembali Pak Aris. Dan komentar terakhir sudah ada Pak Haryanto di telepon. Halo Pak Haryanto. Ya, siang Bu. Iya, selamat siang Pak. Itu saya sih sebenarnya nggak setuju dengan pendapatnya pariwisata ya. Kenapa? Ke Singapura, Malaysia itu nggak ada tempat mainnya Bu. Pergi sekali aja udah cukup gitu loh. Kenapa mesti ke sana? Indonesia kan banyak tempat mainnya. Dan Indonesia juga udah terlambat. Orang luar yang lain, ASEAN udah nggak ada fiskal-fiskal gitu Bu. Begitu aja, terima kasih. Oke, okay, Sat. Halo, halo. Iya, Pak Dani, seperti apa? Kalau saya sih ini nggak setuju Bu. Kenapa undang-undang tuh selalu ya menekan orang kecil? Yang kagak punya MPWP tuh banyak kan orang kecil, jadi dia disuruh bayar jutaan. Oke. Nah itu bagaimana undang-undangnya begitu terus? Yang nggak punya MPWP itu kan orang kecil. Iya. Masa diantar kecil digencet lagi? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Dani.